sana Gunung Jati, pekuburan para wali. Lanang wadon melati diri, kebatinan kami diulati. Gede cilik gegolongan, yang terkajum akliwonan. Dudul baik guru kesudian, nanging padarun keselamatan. Sapa kuat melati diri, ning astana Gunung Jati. Kudu teguh kuat imane, sebab ake kegodane. Ana sing kesenengan ndeleng wong dedesekan. Main mata ora karuan, yen balik luru kepasangan. Astana Gunung Jati, pekuburan para wali. Lanang wadon ngelati diri, kebatinan kang diulati. Gede cilik gegolongan, yen tekadun akliwonan. Dudu baik kesugihan, nanging padarun keselamatan. Sapa kuat mati diri, ning astana Gunung Jati. Kudu teguh kuat imane, sebab ake gegodane. Ana sing kesenengan ndelong wong dedesekan. Main mata ora karuan, yen balik luru pepasangan. Sapa kuat melati diri, ning astana Gunung Jati. Kudu teguh kuat imane, sebab ake gegodane. Ana sing kesenengan dalam wong dedesekan. Main mata ora karuan, yen balik luru pepasangan.